ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدر صدركم المسلمين يصومك برحمة الله سبحانه وتعالى kita akan lanjutkan apa yang telah kita bacakan pada kesempatan yang telah lalu berupa hadis-hadis yang dituliskan dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab yang Shahihain, tepatnya kita ada pada hadis yang ketujuh dari bab Mujahadah, di mana hadis tersebut lafadznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hujibat an-nar bi syahawat wa hujibat al-jannatu bil makarih. Sesungguhnya neraka itu ditutupi, diliputi oleh perkara-perkara yang sesuai dengan syahawat, yang sesuai dengan dorongan hawa nafsu kita, sesuai dengan keinginan jiwa. Hujibati al-jannah bil makan. Adapun surga maka ditutupi dan diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, tidak sesuai dengan dorongan jiwa kita. Maka ini menjadikan kita khawatir terhadap diri-diri kita, di mana ternyata perkara-perkara yang menjadi hijab penutup neraka, yang apabila kita menyingkapnya maka kita akan terdorong dan terjerumus masuk ke dalam neraka, adalah perkara yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Cenderung hawa nafsu itu tertarik untuk menyingkapnya, tertarik untuk membukanya, tertarik untuk melanggar keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadikan kita khawatir. Namun apabila kita melihat kepada sisi yang setelahnya, bahwasanya al-jannah, surga, diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa ini justru menjadikan agar kita semakin khawatir. Karena apa? Karena berat untuk menghasilkan amalan-amalan tadi, tidak sesuai dengan dorongan jiwa. Jiwa ini malas untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kata-kata tersebut yang akan membawa kepada keselamatan, kepada darussalam, kepada negeri keselamatan. Namun banyak perasaan-perasaan yang kemudian menjadikan kita tidak mau mengerjakan amalan-amalan saleh tadi yang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Contohnya saja, amalan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran. Ini berat bagi jiwa kita. Kenapa? Karena ketika kita berusaha untuk memerintahkan manusia atau memerintahkan salah seorang di saudara kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti yang terbetik dalam pikiran kita itu apa? Ini kalau saya sampaikan, ya, nanti dia benci kepada saya. Kalau saya sampaikan, nanti dia lari dari saya. Dia tidak suka kepada saya. Demikian pula dalam keadaan misalnya dalam suatu perkumpulan, dalam suatu pengajian, padahal seorang yang menyampaikan akan mengatakan apa dalam hatinya. Ini kalau saya ingkari, kalau saya larang, ya, orang lari. Orang-orang akan menjauh, pengajian jadi sepi. Maka tidak mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Maka al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yang adalah suatu amalan yang besar yang menjadi kekhususan daripada umat ini, daripada umat-umat yang lainnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sungguhnya kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, yang ada pada manusia ini sebagai umat yang terbaik. Apa karakteristiknya? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada yang baik dan melarang dari yang munkar. Akhirnya kita tinggalkan amalan yang menjadi karakteristik khusus bagi umat ini, yang menjadi kemuliaan bagi umat ini. Dikatakan apa? Segar, ya, tidak ingin kemudian ditinggalkan, tidak ingin orang marah kepada kita dan yang sebagainya. Maka apabila kita melihat kepada seluruh perkara-perkara yang mendekatkan kepada al-jannah berupa ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapati bahwasanya ketaatan-ketaatan tersebut adalah ketaatan yang berat, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, dan kita cenderung membencinya. Namun alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala jadikan rasa berat tersebut hanya pada awal daripada ketika seorang berusaha untuk melakukan ketaatan tadi. Mungkin setiap dari kita bisa melihat contohnya pada apa yang telah kita lakukan. Misalnya apa? Sholat berjamaah. Coba lakukan. Dan mungkin ketika kita tidak biasa sholat berjamaah, ketika kita diajak oleh teman kita, ayo kita sholat berjamaah. Saya ingat sekali, paling pertama saya diajak oleh teman ketika itu, ketika masih duduk di bangku sekolah, ayo sholat duhur dulu. Dalam hati itu, kenapa saya diajak? Berat rasanya untuk kemudian melangkahkan kaki ke masjid untuk menunaikan sholat secara berjamaah, karena tidak biasa. Namun sekarang alhamdulillah, sholat berjamaah seperti ini panggilan bagi kita ini. Kalau kita tidak mendatanginya, ada yang kurang. Kalau kita terlambat tidak mendapatkan jamaah, rasanya yaitu apa? Menyesal. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri, yang patut untuk disyukuri. Padahal pada pertama kali aku nanti nggak diajak. Kenapa diajak saya? Kok kamu ngajak saya? Apa yang ngajak saya? Nah itu saat-saat pertama begitu berat. Nah ini pada amalan-amalan yang lain pun seperti itu. Tadi misalnya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Melihat kemungkaran kemudian mengingkari, jangan berbuat riba. Setelah ada orang yang riba membicarakan fulan begini, fulan begitu, kita katakan jangan berbuat riba. Ini amalan berat. Katakan atau tidak. Tapi apa kalau terbiasa seperti itu, jangan riba. Kemudian kali yang lain lagi, jangan berriba. Kali yang lain lagi juga, jangan berbohong. Misalnya, banyak yang sebagainya. Terbiasa untuk mengingkari kemungkaran. Terbiasa untuk menasihati, ayo. Lakukan kebajikan-kebajikan. Ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah terbiasa, maka menjadi mudah. Sholat malam bahkan. Puasa puasa Daud bahkan akan lebih mudah bagi seorang yang Daud sudah terbiasa. Maka ketika seorang mengatakan saya tidak mampu, lihat kepada kata-kata yang sudah kita lakukan awalnya pun berat. Namun ketika Allah Subhanahu wa Taala jadikan kita mau mencoba, kemudian mau berusaha istiqomah di atas kata-kata tersebut, justru kita akan mencintai kata-kata tadi, merasakan kelezatan daripada kata-kata tadi yang apabila kita meninggalkannya justru kok rasanya ada yang kurang. Maka itulah sebetulnya karunia dari Allah Subhanahu wa Taala bagi diri kita. Ya, jadi kalau mau diumpamakan, amalan-amalan tersebut yang berat tadi sebetulnya seperti pintu dari besi yang apabila telah terbuka kemudian kita masuk ke dalamnya sungguh sangat nyaman kita di dalamnya, tidak merasakan berat sedikit pun. Namun ketika berusaha untuk membukanya setengah mati, maka biasakan untuk melaksanakan kata-kata kepada Allah Subhanahu wa Taala. Termasuk orang-orang yang memiliki harta yang banyak, ada untuk memberikan sekedar 10.000 atau 20.000 begitu beratnya. Ini harus dilawan, bermujahadah. 10.000 atau 20.000 itu berapa sih kalau persennya daripada harta yang kita miliki? Bahkan 100.000 pun mungkin tidak sampai 1%. 100.000. Maka coba lah untuk kemudian bermujahadah. Ini seperti pintu besi yang harus didobrak, harus didorong, harus dipindahkan, harus digeser supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke tempat yang begitu nyaman di dalamnya. Ya kita merasakan kelezatan di dalamnya. Sehingga ketika kita sudah masuk, misalnya tadi sedekah, begitu gampangnya untuk bersedekah. Kalau tidak bersedekah, seakan akan kurang dalam hati kita. Maka coba untuk kemudian membiasakan suatu amalan dan istiqomah di dalamnya. Allah Subhanahu wa Taala berikan rasa berat di dalam amalan-amalan tersebut, dan Allah Subhanahu wa Taala jadikan kita istiqomah di atas amalan tadi. Kemudian dilanjutkan pada hadis yang ke-8. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abu Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, yaitu sahabat Hudzaifah dan bapaknya sahabat Al-Yaman. Qala, dia berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata laila. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, yaitu melakukan salat malam di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berjamaah. Dan ini terkadang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sebetulnya hari ini juga pernah kita bahas secara ringkas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat bersama Hudzaifah, pernah sholat bersama Ibnu Mas'ud, dan juga pernah pula sholat malam bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada sebagian malam-malam beliau. Maka beliau terkadang sholat malam bersama sebagian dari sahabat, namun seringnya dan terbiasa dia bersolat malam secara sendiri, bukan secara berjamaah. Kemudian Hudzaifah berkata, "Faftatah al-Baqarah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai membaca surat al-Baqarah. Fakultu, maka aku berkata, itu dalam hati Hudzaifah bin Yaman, yarka'u 'inda al-mi'an. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan rukuk ketika sampai ayat yang ke-100 dari surat Al-Baqarah tersebut. Tsumma madha, kemudian beliau pun melewati ayat yang ke-100 tadi belum rukuk. Maka Hudzaifah bin Yaman berkata lagi, faqultu yusalli biha fi raq'in. Ini seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengkatamkan Al-Baqarah dalam satu rakaat. Mana boleh? Akan tetapi perkiraan berdekat dalam kediaman ini tidak tepat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat dan membaca surat tersebut sampai selesai. Ya. Maka mereka kediaman ketika sudah selesai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Baqarah, mereka mengatakan yarka'ubi atau yarka'ubiha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan rukuk. Setelah ini sebentar lagi. Tapi apa? Mengucapkan nisa. Akan tetapi beliau membaca setelahnya, mulai membaca surat An-Nisa. Fatara'aha. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacanya sampai selesai. Tumantataha Ala Imran. Kemudian beliau membaca surat Ali Imran. Fatara'aha. Kemudian beliau membacanya sampai habis, sampai selesai. Tiga surat yang begitu panjangnya pada awal-awal dari Al-Quran, yang apabila kita mau menghitungnya, tiga surat tersebut lebih daripada lima juz dibaca dalam satu rakaat. Bagaimana bacaan beliau diceritakan oleh Bagaimana beliau ya qra'u mutarassilan, beliau membacanya secara perlahan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Apabila melewati suatu ayat yang di dalamnya terdapat tasbih, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Dan apabila kemudian lewat dengan suatu ayat yang ada padanya permintaan, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya lewat menyebutkan tentang al-jannah atau surga, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma adqilni al-jannah, Allahumma arhamni, dan yang lain sebagainya. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya dan karunia-Nya supaya dimasukkan dalam al-jannah. Wa idza marra bi ta'awudin ta'awada. Dan apabila lewat dengan ayat yang ada padanya permintaan pertolongan atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika lewat penyebutan tentang neraka, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun meminta pelindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari azab api neraka. Maka perhatikan, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sekedar sholat malam membaca kemudian lewat begitu saja, namun beliau menggabungkan antara bacaan kemudian juga memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian berdoa, dan juga pasti di dalamnya terkandung tafakkur, memikirkan, tadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala, terus membaca dengan lisan namun tidak mengerti apa yang sedang dibaca. Kenapa? Karena mesti orang yang ketika ada ayat yang ada padanya perkara yang pantas untuk diminta, dia minta. Ketika lewat ada ayat yang pantas untuk kemudian dia berlindung dari perkara-perkara tersebut, dia berlindung darinya. Kemudian juga ketika lewat ayat yang ada padanya ujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, orang tersebut adalah orang yang betul-betul mengerti dan mentadabburi apa yang dibacanya. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Maka inilah qiraatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu beliau betul-betul merasakan manfaatnya daripada sholat tersebut. Tidak seperti kita yang tidak mentadabburi bacaan Al-Quran yang dibaca oleh imam, sehingga begitu bacaannya panjang sedikit, kok panjang ya bacaannya, apa ini rukuknya, merasa jemu, merasa jenuh. Bukan seperti Rasulullah SAW yang apa yang mengatakan wajulat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk mataku yaitu penghibur hati, yang menyenangkan aku itu ketika aku sholat. Karena begini sholatnya Rasulullah SAW adalah seperti sholatnya kita, yang kemudian merasakan sholat itu sholat yang lima waktu itu seperti beban. Rasulullah SAW justru menjadikan sholat lima waktu itu sebagai istirahat. Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, arihna ya Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal. Itu apa? Dengan mengumandangkan qomah maksudnya. Maksudnya ketika mengatakan kepada Bilal, ya Bilal istirahatkan kami, yaitu memandangkan qomah supaya kita bisa beristirahat dengan sholat. Tidak seperti kita, tidak seperti kita. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah, sebagai contoh bagi kita, supaya kita bisa merasakan kelezatan dari setiap ibadah yang kita lakukan. Inilah berdiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan penyebutan sifat daripada sholat malam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena beliau berkata, summa raka'a, kemudian beliau pun rukuk. Setelah melewati dari 5 juz lebih, dalam keadaan 5 juz tadi bukan cuma membaca, tapi berdoa, bertasbih, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira berapa lama? Coba baca 5 juz saja. Dengan bacaan yang cepat berapa lama? Salah seorang dari kita mau membaca 5 juz dengan bacaan yang cepat, mungkin 2 jam. 2 jam ini yang paling cepat. Yang paling cepat. Itu pun orang kalau nyimak enggak akan bisa begini. Itu 2 jam itu bacanya begini. Kalau kita mau nyimak dia baca, ya. Kayak orang geleng-geleng. Itu yang baca cepat, 2 jam. Ini enggak mutarassilan, itu apa? Membacanya perlahan dengan tajwid yang benar. Seperti apa misalnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebentar, kira-kira Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, kemudian masih ditambah doa, zikir, berapa jam? Wallahu a'lam. Ya. Kalau bisa dibilang 7 jam atau 8 jam mungkin. Mungkin. Soalnya seperti ini, Allahu a'lam. Atau rakaat yang seperti ini, bersolat ya. Rokat yang seperti ini mungkin seperti atau bukan rokat sih, apa? Allah lah, mungkin ya. Berdirinya saja Allah, tapi yang mungkin saja sholat 7 jam atau 8 jam ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan lagi, kemudian beliau ruku, faja'ala yaqul, kemudian beliau mengatakan subhana rabbiyal azim, yani zikir ketika ruku. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi, maka ruku beliau itu semisal atau sepanjang berdirinya beliau. Rukunya berarti apa? Lama, begitu lama. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah, Allah Subhanahu wa taala mendengar orang yang memujinya. Rabbana wa lakal hamdu, ya wahai Rabb kami, bagimu lah segala pujian. Tsumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a, kemudian beliau berdiri, yaitu ketika iktidal, dengan berdiri yang lama hampir mendekati panjangnya rukuk beliau. Insyaallah itu panjang. Bacaannya panjang, rukuknya panjang, ya. Kemudian iktidalnya panjang, summa saja, kemudian beliau sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la, kemudian beliau membaca dalam rukuknya subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku yang maha tinggi. Fakana sujuduhu qariban min qiyami, maka sujud beliau mendekati berdirinya beliau. Kalau kita bayangkan, mungkin nggak sih akhlak yang seperti itu. Mungkin kita akan mengatakan tidak mungkin, tapi ini betul. Hadis yang sahih, Allah Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi tadi dari apa? Sahabat mereka yang mulia radhiyallahu anhum. Maka ini menunjukkan betapa beliau adalah seorang yang bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan beliau adalah seorang yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang selama beliau masih hidup. Seperti ini kesungguh-sungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita mencontoh beliau, menjadikan beliau sebagai qudwah kita, uswah kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara mengorbankan perkara-perkara duniawi untuk kemudian banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Di antaranya bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul sebagai kedua bagi kita dalam perkara ibadah. Beliau adalah orang yang betul-betul merasakan bahwasanya dunia ini adalah sesuatu yang rendah, tidak berhak untuk kemudian diperjuangkan atau dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Namun yang beliau yakini sebagai suatu yang betul-betul berharga itu apa? Al-baqiyatus shalihah. Perkara-perkara baki, perkara-perkara yang abadi selamanya. Dari perkara-perkara yang baik, apa itu? Amal-amal soleh. Amal soleh itu abadi. Kalau harta datang pergi, terkadang banyak, terkadang sedikit, terkadang habis, terkadang musnah. Akhirnya pun kalau sudah ditumpukan ditinggal pergi. Selama-lamanya ditinggal perginya. Bukan cuma satu bulan dua bulan, selama-lamanya. Ada pun amalan-amalan soleh adalah al-baqiyatus shalihat. Kesolehan-kesolehan, kebaikan-kebaikan yang akan baki. Apa itu baki? Akan kekal abadi selamanya. Ini yang kemudian beliau betul-betul menyadarinya, mengimaninya. Dengan iman yang kuat, iman yang kokoh, sehingga beliau mengusahakannya dengan benar-benar. Buah daripada keimanan yang kuat itu apa? Diusahakan dengan sekuat tenaga, bermujah. Maka wahai orang-orang yang mengatakan dirinya telah beriman, tunjukkan keimanan kalian. Kalau kalian memang betul-betul beriman kepada hari akhir, bahwasanya orang-orang yang beramal akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, buktikan keimanan kalian. Termasuk saya. Walaupun saya orang banyak kalian, termasuk saya juga. Ayo kita buktikan keimanan kita. Kalau kita perjuangkan kehidupan kita di hari akhir. Maka inilah contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara faedah yang dipetik dari hadis ini, bahwasannya boleh melakukan sholat malam secara berjamaah, akan tapi tidak secara terus-menerus. Namun terkadang-kadang, bukan secara terus-menerus. Adapun pada bulan Ramadhan, maka dikerjakan secara berjamaah, yaitu sholat tarawih secara terus-menerus. Yang ini merupakan sunnah, merupakan sholat yang disunnahkan. Mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah secara terus-menerus selama bulan Ramadhan. Adapun di luar bulan Ramadhan, tidak mengapa dilakukan berjamaah sekali-sekali. Kemudian di antara kaitannya adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi, hendaknya kita ketika sholat malam apabila melewati ayat yang ada padanya penyebutan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tentang surga, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya bagi orang-orang yang beriman, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang terkandung dalam ayat kan. Dan demikian pula apabila terkandung atau melewati ayat yang mengandung perkara-perkara yang menakutkan kita dari neraka, musibah, azab, apa yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika melewati ayat yang terdapat padanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Allahu Akbar atau ta'zim, atau dengan apa, dengan ucapan subhanallah dan lain sebagainya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ketika melewati ayat-ayat yang di dalamnya ada penyebutan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sunnah dalam sholat malam. Adapun dalam sholat fardu, maka bukan merupakan sesuatu yang sunnah. Namun Syekh Al-Uzaini rahimahullah taala di sini mengatakan apabila dikerjakan tidak mengapa, tidak perlu dilarang. Apabila ditinggalkan tidak dikerjakan, maka itu kan sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang disunnahkan. Kerjakan tidak mengapa, kalau tidak dikerjakan juga memang sesuatu yang sunnah. Namun boleh-boleh saja. Adapun pada sholat malam, maka ini adalah sesuatu yang disunnahkan. Petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya boleh mengedepankan sebagian surat yang sebetulnya diakhirkan pada atau dalam urutan mushaf dibaca terlebih dahulu. Ini tidak mengapa, dikarenakan Rasulullah SAW membaca surat An-Nisa terlebih dahulu sebelum surat Ali Imran. Padahal dalam urutan Al-Quran yang disebutkan, yang ditulis terlebih dahulu adalah surat Ali Imran daripada surat An-Nisa. Akan tetapi Syekh Al-Uzaini rahimahullah taala mengatakan tampaknya ini adalah sebelum tahun terakhir dari hidup Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pada tahun terakhir dari hidup Rasulullah SAW, urutan dari Al-Quran itu sudah tetap. Al-Baqarah, Al-Imran, terus kemudian An-Nisa, setelah An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, ini sudah tetap ketika tahun terakhir. Jadi tampaknya ketika beliau melakukan hal ini, ketika beliau sholat bersama Khalifah, itu masih tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun awal, tahun-tahun yang belum mendekati atau bukan pada tahun terakhir dari hidup Rasulullah SAW, sehingga masih membaca dengan urutan yang seperti Al-Baqarah, kemudian An-Nisa terlebih dahulu, kemudian setelahnya baru Ali Imran. Adapun pada saat sekarang yang lebih baik adalah membacanya secara berurutan. Jadi kalau misalnya dalam sholat malam mau membaca An-Naba, maka bacalah An-Naba. Pada saat setelahnya jangan baca Al-Mursalat, jangan baca An-Naba. Al-Mursalat yang awal sebelum An-Naba, jangan. Jangan. Kalau sekarang ada yang membacanya secara berurutan, An-Naba, Al-Nazar, Al-Ghazal, dan seterusnya. Kemudian faedah yang selanjutnya, bahwasanya sholat malam yang disunnahkan adalah membacanya atau kemudian membaca bacaan yang panjang, membaca bacaan yang panjang lagi. Membaca dengan bacaan yang panjang, bagi orang-orang yang memiliki hafalan tinggi saat yang kemudian menggunakan hafalan baca surat yang panjang yang dimampui di 29, 30 awal-awal misalnya. Demikian pula sebetulnya pada sholat tarawih sebenarnya. Kalau bisa baca surat-surat yang panjang. Dan kemudian karena memang ini banyak orang kemudian jamaahnya bermacam-macam, tapi tidak mengapa untuk dibiasakan dengan sholat yang panjang sedikit lah. Jangan kemudian misalnya qul huwallahu ahad, atau kemudian apa yang pendek-pendek, Al-Kautsar, Al-Azhar misalnya, bacalah yang agak panjang-panjang sedikit. Jadikan makmum terbiasa untuk melakukan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun tidak sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi agak panjang sedikit. Ya, agak panjang sedikit. Karena itulah yang kemudian menjadi sunnah. Bukan berarti kita boleh membaca pendek, tidak apa-apa. Membaca ayat-ayat yang pendek itu apa? Membaca ayat-ayat yang panjang cuma sekedar sunnah saja. Cuma sekedar sunnah saja. Tidak mengapa membaca ayat yang pendek. Ya. Namun kalau bisa dipahamkan kepada jamaah, bahwasanya demikian Rasulullah SAW, kita mulai untuk ingin merangkannya. Walaupun pada posisinya apa? Bakal berguguran dengan cepat ya, orang-orang yang datang untuk sholat tarawih tersebut ya. Itu konsekuensinya. Namun ya, kalau bisa diberikan pemahaman sebelumnya, maksudnya ini lagi dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan apa yang kita lakukan sebelum masih jauh kepada Rasulullah SAW, mudah-mudahan mereka mau mengerti dan mau berusaha mengikuti dari Rasulullah SAW. Mungkin sebelum Ramadan mulai dibuat misalnya surat misalnya, edaran misalnya, ya, diberikan kepada jamaah-jamaah supaya mereka bertambah ilmunya dan menjadi maklum. Misalnya, cuma sekedar saham. Seperti misalnya Rasulullah SAW, ayolah kita selama bulan Ramadan ini, selama memang semangat kita lagi tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali-kali lah. Mungkin kita gak bisa sholat seperti Rasulullah SAW sepanjang tahun. Pada waktu Ramadan ini, ya usahakanlah, walaupun mendekati pun tidak sebetulnya ya. Mendekati pun tidak, sepersekiannya pun tidak. Namun apa ya, semampu kita lah. Semampu kita, Allah Alam. InsyaAllah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Bismillahi taala wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.